إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني فيدين أعزكم الله. Kita langsung masuk pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena hadis yang kemarin dari Abi Sa'id Al-Khudri adalah hadis yang dhaif, maka kita loncat saja. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-yaqin yatadhamman al-yaqin fil qiyam bi amrillah wa ma wa'ada Allah ahli ta'atihi wa yatadhamman al-yaqin bi qadrillah wa khalqihi wa takdirih. Kata beliau rahimahullah, keyakinan itu mencakup dua keyakinan. Mencakup keyakinan tentang perintah-perintah Allah dan janji-janji Allah bagi orang yang mengerjakannya. Dan yang kedua, mengandung pula keyakinan terhadap takdir-takdir Allah dan aturan alam Allah SWT. Takdir dari Allah SWT. Berarti dia yakin dengan perintah-perintah Allah dalam Quran dan Sunnah, dan juga yakin apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Sehingga dia berupaya untuk mengikuti syariat, karena dia yakin syariat itu adalah hak. Tetapi dia pun dalam keadaan berdoa kepada Allah, berharap untuk mendapatkan kemudahan, karena dia yakin amalan saya tidak akan mampu, tidak akan bisa kecuali dengan pertolongan dari Allah, kecuali dengan takdir dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau begitu, namanya keyakinan adalah dua. Keyakinan terhadap syariatnya dan keyakinan terhadap takdirnya. Fa idza ardaitahum bi sakhatillah, lam takun muqinan la bi wa'dihi wa la bi rizqihi. Sekarang orang yang dalam keadaan mengharapkan keridhaan manusia dengan sesuatu yang membuat murka Allah, sesuatu yang membuat murka Allah adalah sesuatu dosa-dosa atau sesuatu yang menyelisih syariat Allah, maka kata Syekhul Islam berarti orang ini lemah keyakinannya, tidak yakin terhadap janji-janji Allah dan tidak yakin pula terhadap rizki-rizki Allah SWT. Fa'innahu innama yahmilul insan ala dhalik, karena yang membawa orang tadi berbuat seperti itu adalah mailun ila ma fi aydihim, kecenderungan kepada apa yang ada di tangan manusia. Ini faktor pendorongnya. Apa yang ada di tangan manusia? Pujian-pujian, keribuan-keribuan, balasan-balasan dunia, harta benda, kedudukan, dan sekitar ini adalah dunia. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang arba membikin riba annas, ardaitahum, membikin riba manusia, bagaimana supaya manusia riba kepada saya berupaya untuk mereka semua riba padaku, maka dia kerjakan sesuatu yang disukai oleh mayoritas manusia. Padahal Allah katakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, Kalau kau taati, kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Tetapi dia justru membuat riba manusia dengan sesuatu yang membuat murka Allah. Ternyata manusia senangnya sesuatu yang dalal, maka dia kerjakan kesesatan. Manusia inginnya sesuatu yang ibahiyah. Apa itu ibahiyah? Kebebasan. Ibahiyah itu mubah semua. Ini boleh tidak maksud? Boleh. Yang itu tidak apa-apa. Kalau begini semua boleh. Wah, Ustaz ini bagus ya. Semua senang. Semua pihak ridho. Ini Ustaz kami ini. Ustaz istimewa. Karena mudah syariatnya. Semua boleh. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau dia membuat ridho manusia, tetapi membuat murka Allah, bagaimana boleh tidak bid'ah? Boleh. Syirik? Boleh. Maksiat? Maksiat juga sekali-kali boleh. Ini kalau ibn a'azakumullah akan menjadikan dia dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada orang tadi, kemudian manusia semuanya ridho kepada orang tadi, hal tanfa' ridho nas? Apakah akan bermanfaat ridho manusia ini? Apakah ridho manusia akan bermanfaat? Bisa menentang marahnya Allah? Atau bisa menghapuskan marahnya Allah? Atau bisa menyelamatkan dari neraka Allah? Tidak bisa. Berarti ini min dha'fil yakin. Berarti orang tadi, orang yang tidak yakin. Demikian kata saya Islam itu ya. Tidak yakin terhadap apa? Tidak yakin terhadap apa yang Allah janjikan di akhirat. Berarti dia tidak yakin biwa'dihi waladirizqihi. Berarti dia tidak yakin dengan rizki Allah dan janji-janji yang Allah janjikan. Di dalam jannah, kenikmatan-kenikmatan, ampunan-ampunan, ini berarti tidak yakin dia. Fa innahu inama yahmilul insan ala dhalik imma mailun ila ma fi aydihi. Karena manusia tadi, orang tadi yang membuat ridho manusia dengan sesuatu yang membuat murka Allah adalah orang yang cenderung kepada apa yang ada di tangan manusia. Jujur sajalah wahai bulan ini tadi, yang kamu mengajarkan ajaran ibahiyah kepada masyarakat, jujur saja. Yang kamu harapkan apa? Yang diharapkan adalah maafi aydinas, apa yang di tangan manusia. Kalau saya katakan syirik, bid'ah, haram, nanti saya gak dipanggil lagi. Kalau saya gak dipanggil lagi, saya gak dapat sesuatu dari mereka. Kalau saya gak laku, maka saya gak akan jadi jari kondang. Saya gak akan laku, nanti ratingnya turun. Ya ini rating di stasiun-stasiun TV akan turun ratingnya. Kalau turun ratingnya, maka saya akan dijebak dan akan diusir, tidak lagi diundang. Saya rugi. Apa yang diharapkan? Maafi aidinnas. Berarti dia mengharapkan maafi aidinnas, tetapi tidak mengharapkan apa yang Allah janjikan. Biadillah. Tidak mengharapkan apa yang di tangan Allah, tapi justru yang diharapkan adalah yang di tangan manusia. Ini faktor pendorong dia, yang menyebabkan dia menjadi orang yang harapannya adalah ridwan nas, bukan ridwan Allah. Qala fayatrukul qiyam fihim bi amrillah. Akhirnya orang tersebut mengharapkan, orang tersebut meninggalkan perintah-perintah Allah. Lima yarjuhu minhum, meninggalkan perintah Allah karena apa yang diharapkan dari manusia. Allah katakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajaklah manusia kepada yang ma'ruf dan laranglah dari kemunkaran. Dia enggak berani melarang kemunkaran. Bahkan memutuskan haram, berfatwa enggak boleh, itu pun enggak berani. Karena harapannya pada manusia. Akhirnya dia meninggalkan perintah Allah karena keriduan manusia. Wa imma dha'fa tasdiqihi bima wa'ada Allah ahla ta'atihi. Atau kemungkinan kedua, atau kemungkinan yang bersama-sama dengan yang pertama, dia lemah keyakinannya terhadap apa yang Allah janjikan. Manusia menjanjikan, Allah menjanjikan. Manusia menjanjikan sekedar dunia. Nanti Ustaz akan begini. Mau enggak, Ustaz? Kalau mau, niscaya Ustaz akan dapat satu, ini dua, ini tiga, ini keempat, dan yang kelima Ustaz akan terkenal di dunia. Ini janji-janji manusia. janji-janji syaitan. Tetapi Allah SWT yang janjinya maha benar, menjanjikan dengan janji-janji yang lebih besar, lebih kekal, yaitu di dalam jannah, di akhirat kelak. Maka karena dia lebih yakin dengan janjinya manusia dan ragu terhadap janjinya Allah, akhirnya dia membuat ridha manusia dengan sesuatu yang membuat murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekhul Islam, qala, fa innaka idza ardaita Allah nasaraka, padahal engkau kalau membuat ridha Allah, Allah akan menolongmu. Jadi kalaupun manusia semua murka misalnya, dia berdiri di tengah-tengah orang-orang yang batil, ahlul batil, ahlul dalal, kufar, musyrikin, di tengah-tengah mereka kamu tinggal. Kalau kamu tetap berpegang dengan perintah Allah dan Rasulnya, kamu akan dimusuhi mereka, akan dibenci oleh mereka, mungkin diusir oleh mereka, atau mungkin disakiti oleh mereka. Maka ingat, kata Syekhul Islam, kalau engkau membuat ridha Allah, Allah akan menolongmu, Allah akan memberamu, wa razaqaka, dan akan memberi rezeki pada kamu. Kalau kamu diboikot, diboikot secara dunia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diboikot oleh Bani Hasyim, oleh Quraisy maksud saya. Bagaimana? Apakah terjadi kemudian kebinasaan? Tidak. Allah tetap selamatkan Rasulullah dan tetap Allah bela, Allah menangkan dan Allah bebaskan dengan cara yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba muncul orang-orang dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan musyrikin sendiri, yang hatinya tidak tega melihat ini apa-apaan. Bani Hasyim harus diboikot seperti itu, dikucilkan, tidak berdagang dengan mereka, tidak diberi makanan, tidak berhubungan apapun. Maka muncul pemuda-pemuda mereka yang mengatakan, saya mau lihat mana perjanjiannya, perjanjian pemboikotan ini ada di Ka'bah. Ketika dibuka perjanjian tadi, sudah habis dimakan rayap kecuali tulisan Bismikallahum. Bismikallahum artinya dengan nama Allah. Karena orang-orang musyrikin pun masih mengucapkan kata Allah, karena mereka kenal Allah, tetapi mereka justru menentang Nabiullah dan utusan Allah. Inilah kebodohan musyrikin jahiliyah. Tetapi ketika mereka mengucapkan Bismikallahumma, kemudian mereka sebutkan perjanjian pemboikotan, tiba-tiba Allah hancurkan semuanya dengan rayap, dan kemudian tinggal sisanya hanya kalimat Allah dengan nama Allah. Gitu. Maka mereka pun mengatakan, tidak ada lagi pemboikotan, telah gugur semua aturan-aturan dan kesepakatan dengan hadis yang tulisan tadi. Ikhwanillah azakumullah, alhamdulillah, Allah yang menakdirkannya, Allah yang menyelamatkannya. Maka jangan takut. Kalau engkau membuat ridha Allah, Allah akan memberamu dari kemurkaan manusia. Allah akan memberi rezeki kepadamu kalau kamu diboikot oleh manusia. Allah akan menolongmu, memberi tempat kepadamu kalau engkau diusir oleh manusia. Rasulullah diusir oleh manusia, Allah berikan tempat di Madinah. Allah persiapkan tempatnya sebelum kejadiannya, karena Allah Maha tahu. Allah persiapkan tempatnya sebelum kejadian Rasulullah SAW hijrah. Sudah ada tempatnya. Allah katakan, fa'awakum wa ayyadakum binasri, aku berikan tempat kepadamu dan aku dukung engkau dengan pertolongan dan kemenangan, kata Allah. Ini khalidina fitina azakumullah. Allah SWT menjanjikan dengan janji-janji yang pasti, wa kafaka mu'natuhum, dan Allah akan mencukupi kamu dari semua apa yang dibutuhkan olehmu. Wa irdahum bima yuskhituhu, adapun meridhakan manusia dengan sesuatu yang membuat murka Allah, innama yakunu khawfan minhum wa raja'an lahum, maka itu adalah karena takut sama manusia, tidak takut sama Allah. Manusia nanti marah, takut. Allah nanti marah, tidak takut dia. Sehingga dia meninggalkan perintah Allah untuk membuat ridho manusia, supaya manusia dalam keadaan tidak murka, katanya. Waraja lahum, dan berharap dari manusia, berharap apa yang telah dijanjikan oleh mereka manusia, dan lupa terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Wadhalika min dha'fil yaqin, inilah kelemahan keyakinan. وَإِذَا لَمْ يُقَدِّرْ لَكَ مَا تَظُنُّ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ مَعَكَ فَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ لَا لَهُمْ. Kalau Allah tidak takdirkan untukmu, apa yang kamu kira kamu akan mendapatkan dari mereka dan akan diberikan oleh mereka kepada kamu, kalau ternyata tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal amru fi dzalika ila Allah, maka itu urusannya adalah untuk Allah yang membuktikan kebenaran Allah, la lahum, bukan untuk mereka. Yani itu membuktikan kebenaran Allah, bukan kebenaran mereka. Kalau ternyata sudah capek-capek dia membuat ridha manusia, sudah lelah payah dia berupaya untuk membuat manusia ridha, saya berdiri di atas semua golongan. Apa enggak jatuh dia? Berdiri di atas semua golongan. Kemudian sudah payah-payah dia supaya bisa berdiri di semua golongan, itu susah loh ya. Karena Sufi dan Mu'tazilah bertentangan. Satu, enggak mau berpikir, pokoknya begini. Sedangkan Mu'tazilah ekstrim menggunakan akal, menolak Quran dan Sunnah. Sebaliknya, maka khurafat dipercaya oleh Sufi, enggak dipercaya oleh Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, itu enggak masuk akal. Sebaliknya, apa yang hak dalam Quran dan Sunnah, karena tidak masuk akal, menurut Mu'tazilah, ditolak pula oleh Mu'tazilah. Diterima oleh Sufi. Bagaimana membuat ridho kedua belah pihak? Khawarij dengan Murji'ah. Khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Murji'ah mengatakan walaupun berbuat dosa enggak kurang imannya sedikit pun. Satu ekstrem ke kanan, satu ekstrem ke kiri. Ya, aku membuat itu keduanya. Saya juga khawarij, saya juga Murji'ah. Apa bisa? Sulit ya. Dia sudah berupaya untuk membuat ridho semua pihak menjadi bunglon, bersama merah-merah, bersama biru-biru dia, bersama khawarij jadi khawarij, bersama murjiah jadi murjiah, membuat murka Allah. Ternyata dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Oleh khawarij dikatakan kamu itu murjiah, karena saya lihat kamu bersama murjiah kemarin. Kata murjiahnya, loh kamu kan kemarin sama khawarij. Dibenci lagi. Datang ke Mu'tazilah, ah kamu yang tukang percaya khurafat kan, kamu, saya lihat kamu bersama sufi kemarin. Ketika datang ke Sufi, kata Sufinya, kamu kemarin bersama Mu'tazilah. Kamu menentang segala berita-berita yang saya sampaikan dan dongeng-dongeng yang saya ceritakan. Habis. Berarti dia tidak mendapatkan yang diharapkan. Pengennya membuat ridho semua pihak, akhirnya dibenci semua pihak. Baik, liman? Lillahi la lahu. Ini berarti untuk Allah, untuk membuktikan kebenaran apa yang Allah katakan, bahwa semua qada dan qadar dari Allah. Apa yang kamu harapkan tadi semuanya enggak kau dapatkan. Justru kau dapatkan sebaliknya. Wal amru bidzalika ila Allah la lahum fa innahu ma syaa'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Berarti ini semuanya karena Allah, bukan karena kamu membuat ridho manusia. Kamu mendapatkan sesuatu bukan, tapi karena takdir dari Allah. Allah takdirkan kamu dapat. Dan kalau Allah takdirkan kamu tidak mendapatkannya, maka siapapun tidak akan ada yang bisa memberikannya kepadamu. Ada yang selama-lamanya. Berarti masya Allah kan. Wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Fa idza damantahum ala ma lam yaqdir, karena dzalika min dhafi yaqinik. Kalau engkau mencerca mereka, mencaci maki mereka karena sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kelemahan berikutnya dari kelemahan keyakinanmu. Orang tadi setelah berupaya berharap untuk mendapatkan keridhaan manusia, ternyata dapatnya sebaliknya. Dimusuhi oleh mereka dan tidak mendapatkan apa-apa. Enggak mendapatkan kedudukan, enggak mendapatkan kehormatan, enggak mendapatkan harta, enggak mendapatkan rating, enggak mendapatkan apapun. Maka apa jadinya? Dia mencaci maki. Memang mereka itu. Apalagi keluhan dia mencaci maki manusia yang tidak memberikan sesuatu kepadanya, itu berarti dia mencaci maki manusia karena sesuatu yang Allah takdirkan. Kan Allah yang menakdirkannya. Kenapa manusia disalahkan? Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Syekhul Islam, idza damamtahum, kalau kau cercah mereka tadi karena tidak memberikan kepadamu, ini satu kelemahan berikutnya. Berarti kau tidak yakin kalau itu adalah qada wal qadar min Allah. Harusnya ketika itu dia sadar, astagfirullah, berarti saya salah. Kan begitu mestinya. Yakin kalau ini dari Allah, ternyata Allah takdirkan saya jadi begini. Apa yang saya upayakan untuk mendapatkan keridhaan manusia, saya mendapatkan sebaliknya. Apa yang saya harapkan saya akan menjadi kaya, saya menjadi begini, terusir, terkucil. Sungguh benar Allah. Mestinya kan begitu. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya karena taubatnya. Alhamdulillah. Mestinya dia begini dalam keadaan dia taubat dan merasa kesalahan-kesalahannya, dan kemudian dia menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mengatakan semua dari Allah. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Ternyata bukan dari manusia, bukan dari keriduan manusia. Maka dia perbaiki hidupnya, dia perbaiki jalannya, dan dia menjalani jalan yang lurus, yaitu mengharapkan keriduan Allah. Ternyata percuma keriduan manusia. Yang penting Allah ridha, cukup. Manusia mau ridha, mau tidak, terserah. Mau mendukung, mau mencerca, terserah. Mau mereka berjalan di jalan ini atau tidak, saya cuma menyampaikan kembalilah ke jalan ini. Selebihnya urusan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, orang yang seperti ini mutawakkil ala Allah, orang ini akan dalam keadaan tenang hidupnya. Karena dia berupaya untuk memikin ridho satu pihak saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak susah. Jalannya jelas, ayatnya jelas, Al-Qur'annya jelas, dan bimbingan Rasulullah pun jelas. Maka dia akan mudah menjalaninya dengan tenang. Alhamdulillah. Tidak sengsara seperti mereka yang menjadi bunglon, yang memaksa-maksakan diri untuk diterima semua pihak. Akhirnya dia dalam keadaan diusir oleh semua pihak. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.